Konsultasi Syariah. Dianjurkan membaca solawat ketika lupa. Pertanyaan: benarkah dianjurkan membaca solawat ketika kita lupa? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis yang menyatakan anjuran solawat ketika lupa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian lupa sesuatu, bacalah solawat kepadaku. Kalian akan segera ingat, insyaAllah. Hadis ini disebutkan Ibnul Qayyim dalam Jala'ul Afham. Beliau menyebutkan riwayat yang dibawakan Abu Musa al-Madini dari jalur Muhammad bin Itab al-Maruzi, dari Sa'dan bin Abdah, dari Ubaidillah al-Adki, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada dua perawi yang menjadi bukti bahwa hadis ini dhaif. 1. Ubaidillah al-Adki. Banyak ulama hadis memberikan komentar miring untuknya. Di antaranya, Al-Bukhari menyebutnya banyak meriwayatkan hadis mungkar. Komentar Al-Uqayli, hadisnya tidak bisa diangkat dengan penguat. Al-Baihaqi berkomentar, hadisnya tidak bisa jadi penguat. Tahdib al-Tahdib. 2. Sa'dan bin Abdah. Kata Ibnu Adi dalam Al-Kamil, tidak ma'ruf. Karena itulah, hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi dalam Al-Qaul Al-Badi'. Lalu apa yang bisa dilakukan ketika lupa? Tidak ada amal khusus ketika lupa. Sebagian ulama menganjurkan untuk mengingat Allah, karena lupa itu dari setan, sementara cara untuk mengusir setan adalah dengan mengingat Allah. Di antara dalil mengingat Allah ketika lupa adalah firman Allah yang artinya, ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 24. Ash-Shinkiti menyebutkan salah satu tafsir yang disampaikan ulama terkait ayat ini. Jika kamu mengalami lupa, maka ingatlah Allah, karena lupa itu dari setan. Seperti yang Allah firmankan tentang kawannya Musa, yang artinya, tidak adalah yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali setan. Adwa'ul Bayan. Demikian, Allahu A'lam.